tak membiarkanku. Janjinya sekali-kali Tuhan tak meninggalkanku. Dalam kesulitan dan dalam kesukaan, Tuhan selalu bersertaku. Sekali-kali Tuhan tak membiarkanku. Janjinya sekali-kali Tuhan tak meninggalkanku. Dalam kesulitan dan dalam kesukaan, Tuhan selalu besertaku. Janji Tuhan tak digenapi, aku tak pernah kekurangan.